Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Halaman 105. Qala syarih hafizahullah ta'ala, yang ketiga, ayyun wahia ismun mausulun mabniyun ala dhammi idha udhifat wa hudifa sadru silatiha. Yang ketiga dari alfadu al-mausul al-mushtarak, lafad-lafad isim mausul yang mushtarak, itu adalah ayyun. Dan ayyun ini dalam kondisi mabni dengan dhammah. Namun ada syaratnya. Kapan? Jika dia diidhofahkan, kemudian sodru silah, domir yang ada di silatul mausul, yang ada di depan, itu di hadaf, dibuang. Maka ayyun mabni dengan dom. Seperti nahmu salim ala ayyuhum aftulu. Salim ala ayyuhum aftulu. Aslinya itu salim ala ayyuhum huwa aftulu. Jadi silatul mausulnya itu huwa aftulu, tapi huwanya dibuang. Salim ala ayyuhum aftulu. Aslinya ala ayyuhum huwa aftulu, huwanya dibuang. Maka tadi rumusnya, jika ayyun diidhofahkan dengan isim lain, kemudian sodrus silahnya itu dibuang, maka ayyun mabni dengan dom. Salim ala ayyuhum huwa aftulu. Fa ayyu mabniyun, ay fa ayyu mabniyatun ala dhammi fi mahalli jarrin. Maka ayyu mabniyatun dengan dom dalam kondisi jar dengan ala, karena sebelumnya itu ada huruf ala. Kenapa? Li'annaha udifat ila domiri wa sadru silatiha wa huwa al-mubtada mahduf. Karena dia diidhofahkan kepada domir dan sadru silahnya pada silatul mausulnya itu dimahduf. Li'anna al-asla huwa aftulu. Karena asalnya itu adalah huwa aftulu. Salim ala ayyuhum huwa aftulu. Taib. Terkait dengan ayyun dan keadaannya, maka sejatinya ayyun itu memiliki empat keadaan. Dia menjadi mabni hanya dalam kondisi ini saja. Adapun dalam tiga kondisi yang lain, maka dia mu'rab. Ayyun statusnya dia sebagai isim mausul, dia memiliki empat keadaan. Dalam kondisi ini dia mabni dengan dom. Adapun di tiga kondisinya yang lain, maka dia mu'rab sesuai dengan keadaannya, statusnya sebagai apa. Itulah rumus yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala di dalam Al-Alfiyah. Ayyun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun in hadaf. Ayyun itu sama seperti sebelumnya dari alfadu al-mausul al-mushtarak, yaitu dihukumi mu'rab. Jadi dia hukumnya apa? Mu'rab. Kecuali jika dia itu diidhofahkan dan sodr dari silatul mausulnya itu di mahduf. Maka keadaan ayyun itu apa saja? Yang pertama keadaannya, dia diidhofahkan Kemudian shodr silahnya disebutkan. Dia diidhofahkan, shodr silahnya juga disebut. Maka dalam hal ini dia mu'rab. Seperti perkataan kita, yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Kemudian dalam kondisi nasab, ya, misalkan ra'aitu ayyahum huwa qa'imun. Ra'aitu ayyahum huwa qa'imun. Kemudian dalam kondisi jar, marartu bi ayyihim huwa qa'imun. Maka ayyu dalam kondisi mu'rab. Jika dia diidhofahkan kepada dhamir di sini, kemudian shodrus silahnya, ini dhamir huwa tadi itu disebutkan, maka dia kondisinya apa? Mu'rab. Kemudian kondisi yang kedua, alla tudhaf wa la yudkaru shodrus silatiha. Yang kedua, dia tidak diidhofahkan dengan sesuatu apapun. Demikian pula shodrus silahnya tidak disebut pula. Tidak diidhofahkan, shodrus silahnya juga tidak disebut. Seperti perkataan kita, yu'jibuni ayyun qa'imun. Ra'aitu ayyan qa'imun. Marartu bi ayyin qa'imun. Ya, maka ayyun dalam kondisi ini juga mu'rab. Kemudian dalam kondisi yang ketiga, alla tudhafa wa yudkaru shodru silatiha. Ayyun tidak diidhofahkan, namun shodru silahnya itu disebutkan. Ya, kebalikan dari rumus kita ini. Kalau rumus kita ini kan, ayyun menjadi mabni kapan? Jika dia diidhofahkan, kemudian shodru silahnya dimahdhuf. Ya, itu kalau dia dalam kondisi yang mabniyatun ala dham. Tapi kalau di sini kebalikannya, dia tidak diidhofahkan, shodrus silahnya disebutkan. Maka dalam kondisi ini mu'rab. Seperti perkataan kita, yu'jibuni ayyun huwa qa'imun. Ra'aitu ayyan huwa qa'imun. Marartu bi ayyin huwa qa'imun. Maka dalam tiga kondisi tadi, ayyun itu hukumnya mu'rab. Dia menjadi mabni hanya dalam kondisi yang keempat, yakni apa itu? Antudofa wa yuhdafu shodrus silah, yakni dia diidhofahkan di sini dengan dhamir dan shodrus silahnya itu mahdhuf. Itulah perkataan Ibnu Malik, wa uribat ma lam tudof wa shodru wasliha dhamirun in hadaf. Dia itu mu'rab selagi tidak diidhofahkan, sedangkan shodrus silahnya adalah sebuah dhamir yang mahdhuf. Maka dalam kondisi ini, yakni ketika ayyun diidhofahkan kemudian shodrus silahnya itu dihadaf, maka ayyun mabniyatun ala ad-dham. Wa tu'rabu bil harakati fima ada dzalika. Dan ayyun sebagaimana yang sudah kita sebutkan perinciannya itu mu'rab dengan harokat selain dari kondisi yang tadi kita sebutkan sebagai rumus, yakni jika dia itu diidhofahkan kemudian shodrus silahnya di mahdhuf, maka dalam kondisi ini dia mabni. Ya, adapun dalam tiga kondisi yang lain maka dia mu'rab dengan harokat. Nahwu sa'ukafi'u ayyahum huwa mujtahid. Sa'ukafi'u ayyahum, ya, dengan menasobkan ayya, ya, jadi dia mansub wa alamatu nasbihi fathah. Kenapa? Karena dia diidhofahkan dan shodrus silahnya juga disebutkan. Tapi kalau shodrus silahnya dibuang, jadi apa? Jadi ayyuhum. Sa'ukafi'u ayyuhum mujtahidun. Tapi kalau shodrus silahnya disebut, maka dia mu'rab. Fa'ayya maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Paham ya? Baik. Sekarang Yang keempat adalah alif dan lam. Alif dan lam ini isim, ya, ingat. Alif dan lam ini adalah isim. Jangan heran ya. Karena kita tidak heran, mong alif saja bisa jadi isim. Wawu saja bisa jadi isim. Aliful isnain isim bukan? Isim dia, domir. Wawul jama'ah isim bukan? Isim. Apalagi ini dua, alif dan lam. Dia isim, isim mausul. Wahia ismun mausul wa in kanat ala suratil harfi. Alif dan lam adalah isim mausul meskipun dia memakai bentuk huruf. Dan kenapa dia kok disebut dengan isim? Ada ta'liq yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, wa innama kanat isman ala rajih. Dan dia disebut dengan isim sebagaimana pendapat yang rajih, yang beliau rajihkan. Dan dirajihkan oleh banyak ulama pula, seperti Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Tapi sebagian ulama menilainya ini bukan isim mausul, tapi dia huruf. Kenapa kok sebagian ulama merajihkan bahwasanya alif dan lam itu adalah isim mausul? Ta'lilnya kemana? Ta'lilnya bagaimana? Li'annad-dhamira fi nahwi hadara al-qa'imu biwajibihi ya'udu 'alaiha. Karena dhamir yang ada di dalam perkataan kita, hadara al-qa'imu biwajibihi, dhamir al-ha itu kembali ke mana? Dhamir hanya kembali ke mana? Kemana? Ke alif dan lam. Itu syahidnya. Hadara al-qa'imu biwajibihi. Haknya kembali kemana? Ke alif dan lam. Wadhamiru la ya'udu illa ala ismin wala marji'alahu siwaha. Dhamirnya kembali ke alif dan lam, bukan kembali ke semuanya, tapi kembali ke alif dan lam. Meskipun alif dan lam ini i'rabnya itu nampak di kalimat yang setelahnya. Yang jelas dhamirnya itu kembali ke mana? Alif dan lam. Ya. Dan tidak ada tempat kembali dhamir kecuali kepada alif dan lam. Maka kita tahu kalau dhamir itu hanya kembali kepada isim. Ya. Maka selagi dhamir itu kembali kepada isim dan dia bisa kembali kepada alif dan lam, kita hukumi alif lam di sini sebagai isim. Alif dan lam al-mausulah. Wa i'rabuha yadhharu 'ala ma ba'daha. Akan tetapi alif dan lam ini unik dia. I'rabnya dia itu nampak pada kalimat setelahnya. Berarti al-qa'imu i'rabnya yang mana alamatnya? Ya dhammah. Dalam kalimat qa'imunnya dia, al-qa'imu i'rabnya yang mana? Dhammahnya. Meskipun sebagian ulama tidak menyetujui hal tadi. Ada yang mengatakan mabniun ala sukun. Ada yang mengatakan i'rabnya muqaddar. Ya. Tapi yang dipilih oleh sebagian ulama bahwa i'rabnya itu nampak pada kalimat yang setelahnya. Taib. Allah taala alam bisawab. Yang jelas demikian ta'lil yang disebutkan oleh para ulama. Paham ya? Wa qawluhu fi wasfin sarihin li ghairi tafdil. Nah, ini syarat daripada al, alif dan lam, bahwa dia merupakan isim mausul. Itu kapan? Harus ada syarat. Syaratnya apa? Fi wasfin, dalam bentuk wasaf. Sarih, sarih maksudnya dia adalah sarihul wasaf, yakni dia itu yushbihul fi'li, serupa dengan fi'il. Ya, bukan isim jamid. Li ghairi tafdil, dan juga bukan untuk tafdil, yakni melebihkan antara satu dengan yang lain. أشار به إلى أن ألف واللام لا تكون اسما موصولا إلا بثلاثة شروط. يعني perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu taala fi wasfin sharihin li ghairi tafdil, beliau mengisyaratkan di sini bahwa alif dan lam itu tidak bisa menjadi isim mausul kecuali dengan tiga syarat. Al-awwalu an takuna ma'a wasfin. Yang pertama, dia harus bersama dengan wasaf, bersama dengan sifah, tidak bersama dengan isim jamid. Wa huwa ma dalla ala ma'nan wa dhat. Apa itu sifat? Ini suatu isim yang menunjukkan makna. Bahkan dia menunjukkan makna fi'il dan menunjukkan dhat secara bersamaan. Al-thani ayyakuna al-wasfu sorihan. Yang kedua, al-wasaf atau sifah ini harus sorih, harus jelas. Al-wasfu sorih huwa al-ismul mushtaq alladhi yushbihu al-fi'la fit tajaddudi wal-huduth syabahan qawiyan. Apa yang dimaksud dengan al-wasfu sorih ialah isim mushtaq yang serupa dengan makna fi'il di dalam at-tajaddud dan al-huduth. Karena fi'il itu memiliki makna at-tajaddud. Ya, at-tajaddud itu maksudnya adalah sesuatu yang terbaharui terus-menerus dan sesuatu yang terjadi. Yani terbaharui dan terjadi, yani sedang berlangsung. Syabahan qawiyan, dan dia memiliki makna tersebut dengan makna yang apa? Makna yang kuat. Ini disebut dengan al-wasfu as-sharih. Gampangnya apa? Gampangnya ya isim fa'il, isim maf'ul dan siyagul mubalaghah. Ya. Sebagaimana akan disebutkan. Bihaitsu yumkinu ayyahulla al-fi'lu mahallahu. Maksudnya dengan al-wasfu as-sharih itu bahwasanya isim ini bisa digantikan dengan fi'il yang semakna dengannya. Jadi bisa digantikan dengan fi'il yang semakna dengan dengannya. Ya. Misalkan seperti perkataan kita tadi, hadara al-qa'imu biwajibihi. Qa'im di sini bisa diganti dengan fi'il tidak? Bisa. Hadara alladhi qama biwajibihi. Hadara alladhi qama biwajibihi. Sahih tidak? Sahih. Jadi kalau kita menggantikan dengan fi'il, maka maknanya sahih. Bihaitsu yumkinu ayyahula al-fi'lu mahallahu. Yani mungkin bagi kita untuk menggantikan dirinya dengan makna fi'il. Ya tidak? Tapi kalau kita ganti dengan isim jamid, hadara ar-rajulu biwajibihi. Coba diganti fi'il apa? Hadara ar-rajulu biwajibihi. Telah datang seorang laki-laki dengan amanahnya. Kira-kira diganti bagaimana? Ar-rajulu. Bisa tidak? Hah? Tidak bisa. Karena bukan al-wasfu as-sharih. Kapan dikatakan al-wasfu as-sharih? Ketika dia bisa diganti dengan makna fi'il. Faham ya? Taib. Ini disebut dengan al-wasfu as-sharih. Wadhalika huwa ismul fa'il. Ya, gampangnya itu adalah isim fa'il. Nah, dihafalkan saja ini. Ya, kalau dia terbuat dari isim fa'il, isim maf'ul dan siyagul mubalaghah, oh berarti dia adalah wasfun sharih. Nahwu a'jabani al-qari. Al-qari bisa diganti dengan fi'il? Bisa. Apa? A'jabani alladhi qara'a. A'jabani alladhi qara'a. Wasmul maf'ul. Yang kedua isim maf'ul, nahwu tasafahtu al-maktuba. Ya. Tasafahtu al-maktuba. Ya, tasafahtu al-maktuba dengan wazan tafa'ala ya. Nah, ini bisa diganti dengan fi'il tidak? Al-maktuba bisa. Tasafahtu alladhi kutiba. Karena al-maktub itu isim maf'ul, dan isim maf'ul kalau diganti fi'il itu adalah fi'il yang menggunakan wazan mabni lil majhul. Wasiyagul mubalaghah, dan sigo mubalaghah. Nahwu faza as-sabbaquna ilal khairat. Di sini mana syahidnya? As-sabbaquna. Nah, ini menggunakan siyagul mubalaghah yang serupa dengan isim al-fa'il. Maka kalau kita ganti bagaimana? Faza alladina sabaku ilal khairat. Telah menang orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Faza alladina sabaku ilal khairat. Dari kata sabako yusabiku, musabakotan. Al-thalithu ayyakuna al-wasfu li ghairi tafdil. Ini syarat yang ketiga, bahwasanya menggunakan wasaf, ya, tapi wasafnya itu bukan isim tafdil. Tidak boleh menggunakan isim tafdil. Fa'inkana li tafdilin kal-afdoli wal-a'lami fahiyya harfu ta'rif. Maka jika dia itu adalah isim tafdil seperti al-afdol dan al-a'lam, maka dia bukan isim mausul. Alif dan lam itu bukan isim mausul, tapi alif dan lam al-mu'arrifah. Alif dan lam al-mu'arrifah, yang merupakan huruf yang memakrifahkan isim setelahnya. Paham ya? Karena alif dan lam itu terbagi menjadi tiga. Ada alif lam al-mu'arrifah, ada alif lam al-mausulah, ada alif lam az-za'idah. Alif lam al-mu'arrifah itu alif lam yang menjadikan isim setelahnya ma'rifah. Ini namanya alif lam al-mu'arrifah. Seperti kitabun nakiroh, ditambahi al menjadi al-kitab. Maka al-kitab sekarang menjadi ma'rifah. Maka alif lam di sini itu adalah alif lam al-mu'arrifah. Alif lam yang menjadikan ma'rifah. Kemudian alif lam al-mausulah pembahasan kita ini, dan alif lam az-za'idah, alif lam yang digunakan sebagai tambahan, biasanya masuk kepada isim yang sudah ma'rifah. Seperti Abbas. Abbas ma'rifah bukan? Ma'rifah, karena dia adalah alam. Alam itu termasuk ma'rifah. Sudah lewat pembahasannya alam, ya. Alam adalah ma'rifah. Nah, maka dia sudah ma'rifah tanpa menggunakan alif dan lam. Kalau kita tambahi menjadi Al-Abbas, maka dia ma'rifah apa nakiroh? Tetap ma'rifah. Tapi yang menjadikan ma'rifah apa? Ya, alamiahnya dia, statusnya dia sebagai alam, bukan karena dia ditambahi alif dan lam. Berarti alif dan lam ini ada fungsinya tidak? Tidak, melainkan sebagai tambahan. Maka alif lam disebut dengan az-za'idah, alif lam tambahan. Taib. Maka kalau ada alif lam masuk kepada isim tafdil seperti al-afdol, al-a'lam, alif lam ini adalah alif lam al-mu'arrifah, harfu ta'rif, bukan al-mausulah, walaysat mausulatan. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan dia tidak memiliki makna fi'il. Dia tidak memiliki makna fi'il. Fala takunu bima'na alladhi, maka dia tidak, ya, berfungsi untuk, ya, menggantikan alladhi. Dia tidak memiliki makna alladhi. Maka ini syarat alif lam itu dikatakan alif lam al-mausulah ketika dia adalah wasaf, dan wasafnya pun harus sharih, memiliki makna fi'il alias isim fa'il, isim maf'ul dan siyagul mubalaghah, dan dia bukan isim tafdil. Baik. Yang kelima dzu. Nah, sekarang yang kelima adalah dzu. Wa hiya ismun mausulun 'inda qabilati Thai. Dzu adalah isim mausul menurut bahasanya kabilah Thai. Jadi kabilah Thai menggunakan dzu sebagai isim mausul. dan dia bisa untuk yang akil dan selain akil, untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Wa ashharu lughatihim fiha annaha takunu bilaftin wahid lil mudzakkari wal muannatsi mufrad mufradan wa musannan wa majmu'an. Dan zu ini menurut bahasanya ahli toy itu bisa digunakan untuk mudzakkar, untuk muannas, demikian pula untuk musanna, untuk jamak, bisa semua. Seperti ja'ani dzu qoma, wa ja'atsni dzu qomat, wa dzu qoma, wa dzu qomata, wa dzu qomu, wa dzu qumna. Maksudnya adalah alladhi, ya. Wahia ismun mausulun inda qabilati toy nahwu zadan nahwu zaroni dhu ta'allama zaroni dhu ta'allama ay alladhi ta'allama, telah menziaraiku, mendatangiku seorang yang belajar atau seorang pembelajar. Wahia mabniyatun ala sukuni fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin hasba mauqi'iha fil jumlati, dan dia senantiasa mabni dengan sukun, zu wawunya disukun, mabni ala as-sukun, dan i'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rabnya adalah i'rab mahalli sebagaimana isim mabni yang lain. Jadi dia fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin, tergantung i'rabnya dia, tergantung status daripada i'rabnya dia. Ja'ani dhu ta'allama, maka dhu di sini statusnya sebagai fa'il, maka dia mabniyun ala sukun fi mahali raf'il fa'il. Ra'aitu dhu ta'allama, maka dhu dia mabniyun ala as-sukun, atau kita katakan mabniyatun ala sukun fi mahali nasbi maf'ulin bihi. Marartu bi dhu ta'allama, dhu mabniyatun ala as-sukun fi mahalli jarrin bi alba. Marartu bi dhu ta'allama. Naam. Kemudian yang keenam, dha. Wa asluha ismu isyaratin. Dha itu hukum asalnya adalah isim isyarah. Sudah kita jelaskan pembahasannya, ya, di isim isyarah. Dha, hada, dha, dhalika, asalnya adalah isim isyarah dia, dha. Wa ta'ti mausulatan bima'na alladhi, dan dia itu kadangkala bisa bermakna isim mausul semakna dengan alladhi. Kemudian kita baca ta'liknya, al-farku baina dha al-mausula wal-isyariyah. Bagaimana cara kita membedakan antara dha yang merupakan isim mausul dan isim isyarah? Annaha inda kholat ala mufrodin fahiyya ismu isyaratin. Kalau dha itu masuk kepada mufrod, mufrod itu artinya adalah bukan jumlah atau syibhul jumlah, ya. Mufrod itu artinya bukan jumlah atau syibhul jumlah. Nahwu man dha al-katib. Al-katib ini jumlah bukan? Bukan. Syibhul jumlah bukan? Bukan. Maka dha di sini adalah isim isyarah. Man dha al-katib, siapa penulis itu? Ay man dha, man hadha, ya. Ta'wilnya apa? Ay man hadha. Li'annal mufroda la yasluhu silatan laha. Karena isim mufrod atau kalimat yang mufrod, ya, karena kalimat yang mufrod itu tidak cocok menjadi silatul mausul, karena silatul mausul itu harus jumlah atau syibhul jumlah. Wa inda kholat ala jumlatin au syibhi jumlatin fahiyya mausulatun. Maka dha jika dia masuk kepada jumlah atau syibhu jumlah, maka dia adalah isim mausul. Itu cara membedakan dha dia mausulah atau isyariyah. 6. Bisyartin antus bako bima auman alistifhamiyataini. Syarat yang berikutnya, ya, syarat yang berikutnya. Kalau syarat yang pertama tadi kita sebutkan, dia itu masuk ke jumlah atau syibhul jumlah, ya. Maka dia baru bisa dikatakan isim mausul. Tapi kalau masuk ke mufrad berarti isim isyarah. Syarat yang berikutnya, antus bako bima auman. Dia harus didahului oleh ma atau man istifhamiyah. Ma alistifhamiyah atau man alistifhamiyah. Nahwu madza amilta minal khairi. Ya, madza amilta minal khairi. Wa man da indaka fama ismu istifhamin mubtada'un wa dha ismun mausulun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'i khabarin wa jumlatu amilta silatun. 6. Jadi syaratnya terpenuhi. Madza amilta minal khairi. Pertama didahului dengan apa? Ma alistifhamiyah. Kemudian da masuk kepada jumlah bukan kepada mufrad. Ya. Berarti syaratnya terpenuhi. Dan syarat yang ketiga ini yang tidak disebutkan di sini, kita sebutkan bahwasanya syarat yang ketiga itu maknya harus berdiri sendiri, tidak bergabung dengan dha sebagai ismul istifham. Jadi dha-nya itu harus mulghah. Arti daripada harus mulghah apa? Artinya bahwasanya dha-nya itu kita tentukan sebagai isim mausul, sedangkan maknya kita tentukan dia sendiri sebagai isim istifham. Karena kalau kita gabungkan madza ini semuanya menjadi istifham, berarti enggak ada isim mausulnya. Faham tidak? Makanya di taklik nomor 2, ha? Taklik nomor 2, perhatikan. Wa yustaratu fiha alla takuna mulghatan. Dan syaratnya ialah bahwasanya, ya, dha di sini itu kita tidak katakan mulghah. Yani mulghah itu artinya dia bukan isim mausul, melainkan madza itu sesuatu yang bersatu menjadi isim istifham. Wa makna al-ilgha an turakkiba ma auman ma'adha tarkiban yaj'aluhuma kalimatan wahidatan fil makna wal i'rab. Makna daripada al-ilgha, yakni kamu mengilgha, menghilangkan makna daripada dha, yakni kamu menjadikan ma atau man itu bersama dengan dha sebagai satu kesatuan, kalimat yang satu di dalam makna dan i'rab. Artinya dha itu bukan isim mausul, tapi sebagai isim istifham bersama dengan ma. Madza semuanya adalah isim istifham. Paham ya? Jadi kalau kamu jadikan madza itu satu kesatuan, maka enggak ada mausulnya. Paham? Jadi dia mulghah. Enggak ada amal daripada mausulnya. Tapi kalau kamu jadikan maknya itu isim istifham, dha-nya itu isim mausul, baru dha-nya di sini kamu katakan sebagai mausul. Famatsalan madza amilta yasihu i'tibaruha mausulatan kama dzakarna wa yasihu ilgha'uha wa i'tibaru madza ismu istifhamin maf'ulan muqaddaman. Jadi seperti perkataan kita madza amilta, ini boleh kita katakan bahwa dza isim mausul sebagaimana yang kita sebutkan syaratnya terpenuhi, atau kita jadikan madza ini satu kesatuan sebagai isim istifham dan dia statusnya sebagai maf'ul yang muqaddam semuanya madza. Paham tidak? Ya, paham ya? 6. Jadi beda i'rab dan makna. Kalau kita jadikan ma sendiri sebagai isim istifham dan dha sebagai isim mausul, atau kita jadikan madza semuanya sebagai isim istifham, itu beda i'rab dan makna. 6. Taib. Jadi syarat untuk dha itu ada berapa? Ada tiga secara umum. Yang pertama, dha itu harus masuk kepada jumlah atau syibhul jumlah. Yang kedua harus didalui ma dan man atau man alistifhamiyatain. Yang ketiga bahwasanya dia itu harus dikatakan beramal, tidak mulghah. Maka barulah dia dikatakan sebagai isim mausul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sampai sini. Kunakah soal?